Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana litakmili jami'i fara'idihi wa sunanihi fi yaumina hadza ila ayyamil qabilah al-jariyah ala qudratihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang minulya, khususipun dumateng sedaya al-mukarramin, hadratil kiram, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali panjenengan sik iso ketemu kangge bareng-bareng ngrungokno pengajian kitab Hikam niki sing langsung dipunaturaken dening Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kula sebagai corong, semoga membawa manfaat kagem kawula so panjenengan sedaya fit dunya wad-dini wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kawula hormati, sakniki kula ambek sampean tutuk nomor 108 tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waqafatil qulub, terkadang kandek al qulubu apa pira-pira ati, ma'al anwari sertane pira-pira nur. Fatah tajibu mongko dadi kealingan apa kulub biya kelawan al anwar. Watata atolulan suwung, nganggur. Suwung niku bahasa tiyang kulonan. Lek bahasa tiyang wetanan niku nganggur. Anis sairi saking melaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kama ujibat kaya oleh den alingi annufusu apa piro-piro ati. Bikatha ifil aghyari kelawan piro-piro kandele liyane Allah. Ay bikatha ifa tegesi kelawan piro-piro barang kang kandel. Ia utawi katha if al aghyaru iku piro-piro liyane Allah. Apa liyane Allah? Ay syahawat tegesi piro-piro kesenangan. Walladzatu lan biro-biro kaenaan alatikang hiya utawi asyahawat walladzat ghairul maula iku sakliyane zat kang nguasani, zat kang ngasihi. Subhanahu ma suci Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kadang-kadang atiniku mandek bersamaan dengan beberapa nur yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Artinya, dia tidak ingin lebih meningkat lagi daripada tingkah ketika dia menerima titipan nur saking ngarsane Gusti Allah. Artinya ya nopo, ya wis kealingan atine. Dia merasa puas dengan beberapa keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaken wong mantep, dikucuri banyu tok iso waras. Ono batu ajaib iso waras. Warasnya orang lain karena diobati dengan batu ajaib. Bagi orang yang menerima titipan dari Gusti Allah, maka dia tidak akan berhenti di situ saja. Apa mana yang sampai nyeblang? Mboten terus munggah. Kalau ulama-ulama kuno, begitu keistimewaannya diketahui oleh orang, itu berarti pertanda kemerosotan hilangnya an-nur yang ditipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Nggih. Krono menungso niku ketika dia punya keistimewaan, punya fasilitas dan fasilitasnya digunakan di dunia, maka mau tidak mau fasilitas yang akan dia terima mangkeh onten dik ngarsane Gusti Allah itu akan berkurang. Dan ketika dia sadar fasilitasnya pasti berkurang, mestinya dia enggak seneng. Lek onten tiang dikei fasilitas onten dik dunyo, dia sadar bahwa fasilitas yang dia terima dik dunyo ini bagian daripada fasilitas di akhirat, dek kok bangga, berarti orang ini tidak pati normal. Lek pun diarani tidak pati normal kan jenenge merosot. Tapi ketika ulama kuno mboten, makin banyak diterpa oleh cobaan, makin banyak dicoba, makin banyak dan sering diilokno wong, niku lek ulama kuno justru makin memperbaiki diri. Bukan murang-muring boten, dilokno wong murang-muring lho tambah merosot sampean. Lek dilokno wong ojo muring-muring. Disneni wong ojo ngamuk. Lek ngamuk berarti wangkit meriku. Jadi dia tertipu. Kama ujibatil nufusu bikatsaifil aghyar, sebagaimana hati ini terhalang oleh selainnya Allah yang sangat tebal sekali. Jadi penghalang kangge tutuk nang Gusti Allah niku duduk barang elek tok, barang apik pun bisa menjadi penghalang. Barang bagus pun bisa menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun aturaken wonten ing mriki, fal hijabu mongko utawi aling-aling anil maula saking zat kang nguasani ing makhluk sedaya. Subhanahu maha suci al maula nuroniyun onok kak kismani iku onok rong bagian. Aslu aidhu kismaini. Apa kok aidhu kismaini? Nge boleh wal hijabun iku mufrod. Berarti khobare nge kudu mufrod. Kan ngotenang nge. Mestinya begitu. Fal hijabu kismani. Loh, hijabe mufrod kismani nih. Mu'annas, lu ngeten niki jare ilmu nyarek sekolah ndak oleh, Pak. Lek ilmu nyarek madrasah ngeten niki kudu ditambahi dzu. Dzu kismaini ngoten. Dadi teni cocok dzu mufrad al-hijabu nggih, mufrad cocok punan. Kudu tibkun. Panuraniyun nomor 1 hijab kang bangsa nur wa wa utawi nurani al-ulumu iku biro-biro ilmu. Wal ma'arifulan biro-biro pengertian. Aidha waqofat arikalani mandek al kulubu opo biro-biro ati. Ma'azar tani al ulum. Warokanat lan condong opo al kulub. Ilaya maring al ma'arif wal ulum. Wajalat lan dati akan opo al kulub. Ha'ing al ma'arif wal ulum. Goyata maqsadia. Ing kato-katoki sejone al kulub. Hijab sesuatu yang menghalangi kepada Allah itu ada dua. Ada hijab yang hijabnya nuroni. Barang yang berupa nur itu bisa menjadi penghalang untuk sampai, untuk usul datang Gusti Allah sakit. Duduk barang elek tok duduk. Barang an-nur, barang sing padang bisa menjadi penghalang untuk usul kepada Allah. Napa niku al-ulum? Kapan al-ulum itu akan menjadi al-hijab anil maula? Idza waqafatil qulubu maha, kalau hati itu bersekongkol dengan al-ulum tadi. Ilmu yang dia peroleh selama belajar bukan diperuntukkan ibadah nang Gusti Allah, tetapi hanya untuk memenuhi hasratnya sendiri. Napa wonten kira-kira ilmu itu hanya untuk memperoleh hasratnya sendiri? Mentang-mentang aku iki wong gede, ilmu kuake, siapa yang akan bisa ngukum saya? Lho nggih. Dia sombong karena punya ilmu. Dia sombong karena karomahnya. Dia sombong karena jabatannya. jabatan api iso tadi penghalang. Aku wis nun sewu, kok mboten berarti kula niki ngarani setunggal contoh ini kedua-duanya jelas masuk nih. Aku iki wis kiai. Aku iki anake kiai. Aku iki anake ustad yang sangat identik dengan perolehan ilmunya bapak dan mbahnya. Ketika itu dibanggakan, maka ibadahe sampeyan yo sampe ndek kono. Maaf nggih, ngaos hikam kedah min awal hatal akhir. Panjenengan urut melai saking ngajeng, ojo dirungokno sing sak niki tok. Panjenengan sunyak jelas itu, wa ma alatnahum min amalihim min syai. Lek anake apik, wong tuane nggih apik. Kan ngoten ah. Lek wong tuane apik, anake yo apik, tapi ini jangan dijadikan kebanggaan. Lek wong duwe ilmu akeh-akeh bagus, oke. Okay. Ilmu kita gunakan yang bagus, bagus. Tapi lek ilmu ini kita jadikan kebanggaan, maka dia waqafat ma'aha. Lek wis ati kula sampean mandek bareng ambek ilmu, aduh, hijab niki ndak iso tutuk nang Gusti Allah. Lek pun tiang niku ilmunya dibuat pedoman untuk kebanggaan, maka setiap sesuatu yang dia lakukan akan dibela mati-matian oleh ilmunya. Ya apa sing sekirane awake slamet njaluk tulung nang ilmu mang. Slamet ndek pundi ndek donya? Lah, omongnya wis ndek donya, dudu ndek akhirat mboten. Nggih, sorry, kula kiambak nggih belum tentu bisa melakukan seperti ini. Tapi alangkah baiknya kulo keder, kulo beber, ben awak kulo iso ngelakoni nopo sing kulo omongaken. Kulo yakin semua manusia ingin menjadi orang yang baik. Dia punya pengetahuan, dia punya ilmu, ilmunya digawe kebanggaan. Bukan dibuat meningkatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu kalau perbuatan ini haram. Lek sampean gak ada ilmu, mari kita tingkatkan untuk lebih menjauh dari barang yang diharamkan. Taunya lek barang ini haram saking ilmu. Ini namanya ilmu yang tidak menjadi penghalang. Tapi ketika ilmu itu dibuat pedoman, aku nyambut gawe saya kindak iso. Kata nyambut gawe isi nang wong, aku sakmene pangkatku. Ngarit, gak pantes. Dodolan ning pasar, yo ora pantes. Sing enak, aku tak ngutang no duwe ae. Lek wis ngutangno dhuwit 1000, bali 1500, ndak tak akad duwike, tak akad blotong. Blotonge tak utangno 20.000, terus mari ngono blotonge tak jekek, besok wong tak nyaur utang nang aku 75. Atau dengan macam-macam cara yang kita ketahui, itu namanya ilmu yang akan menjadi hijab dari Gusti Allah. Ngerti dak ini golek barang niku haram. Dikhela yo tambah haram. Kok dibela ngangge ilmu nih? Niku jenengi ilmu sing wakofat ma'aha. Jadi ilmunya bukan dibuat untuk genjot sehingga awak ilwe api boten. Tapi ilmu itu dibuat pegangan yo bos sing sikirane awak iki gak disalah nih wong. Nggih, menawi masalah contoh sangat kataipun. Kangge mengembangkan kulo kiambek terserah panjenengan. Konco-konco bentahun nang Mekah akan dibuat kebanggaan. Aku bentahun nang Mekah. Dudun oleh aku iki ndak eman nang dunyo. Apa kok bentahun nang Mekah? Krono aku ngerti nang fadhailul haji. Faham dengan fadhailul haji sehingga saya tiap tahun akan makin haji. Oke, baik. Tapi awas panjenengan ojo sampai wakofat ma'al haji saben tahun. Ojo sampai bangga krono sampean haji saben tahun. Nopo kok ngoten? Krono lek wis jenenge bangga iku mandek berarti. Lek sampean kepingin ndak mandek bersama dengan haji, oke okay, haji yo saben tahun. Tapi apa hasilnya panjenengan haji saben tahun? Makin baikkah hati kulo panjenengan sedaya? Opo makin elek? Lek haji ni saben tahun tapi nang tonggo tambah ndak nyopo. Kulo ndak iso menilai sampean nilai dhewe. Tapi nggih wong-wong ya ndak kenek muni masih bentino haji. Wong nang tangga ndak tau nyopo. Lho ndak kenek muni ngono iku jenenge awake hasud, dengki. Sampean yang bersangkutan sing haji bentahun iku ngomong ndek atine aku iki gawe apa haji bentahun. Niat nyambut gawe, ya nyambut gawe wis. niat ibadah, ibadah. Tambah api, iku apa? Anda haji tiap tahun dibuat cambuk untuk apa? Apa dikai bonggo-bonggoan? Mari wis sampe tak menten tok sampean. Aku iki ngaji wis Fathul Wahab, hatam. Fathul-fathul iku wis hatam kabeh aku. Wong garang lakoni ngene kok kadadi kandhane aku. Lek dalil koyo tekmu iku ndek omahku sak trek lho. Lek wis ngerti dalile haram sampean mari ngaji Fathul-fathul kok balik-balik melanggar nang perintah Gusti Allah. Ini namanya hijab nurani. Hijab sing berupa nur, nur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, kita jadikan kebanggaan. Nauzubillah wal iazubillah. Mandar muko selamat kabeh. Makrifat, pengetahuan macam-macam lah, macam-macam konco-konco. Sing jare sakniki sarjana hukum. Sarjana dibuat menghukum orang yang tidak baik kepada kita. Hati-hati. Ojo sampai ngoten. Sarjana hukum, jadikanlah sarjana yang betul-betul menghukumi al-haq al-batil. Sarjana ekonomi, sarjana untuk mengekonomi orang lain. Ngentekno wong liyo, ngatos-ngatos. Jadikanlah sarjana ini untuk ekonomi yang ekonominya mazra'atil akhirat. Sarjana kedokteran, jadikanlah sarjana kedokteran kita untuk menyembuhkan orang lain dengan tanpa mempolitisi apa-apa. Dang wonge loro titik-titik diwara loro nemen. Akhirnya ditukono obat sing mestine regane mek 100.000 diwara 1 juta. Itu kita sebut saja terserah panjenengan niku sarjana kedokteran, opo sarjana nopo. Ini namanya nuroni, hijab penghalang untuk sampai kepada Allah. Dia payah-payah mencari ilmu dan titel, tujuannya untuk digawe ngendhek awake dhewe. Sedaya niki nun sewu. Kanca-kanca ingkang kagungan jabatan. Mangkih teng wingking. Yang pertama itu, yang kedua wa zulmaniyun. Ada lagi hijab yang namanya zulmani. Wa utawi zulmani ku syahwatun nafsi pira-pira kesenengane ati. Wa adatu alan pira-pira pengadatane nufus. Wa suwata nyifate ing nufus bil kasafati kelawan ketel. Iku li ana krana sak temene. Nufus la tazulu iku ora ilang apa nufus illa bimu'anatin angin kelawan susah wa masyakotin lan payah. Onten malih niki kata niki, ini sudah biasa ini. Hijab yang zulmani. Hijab yang zulmani napa? Kata nggih kata. Sayyidina Umar niku dados presiden. Ketika dia akan meninggal, anaknya menghampiri. Ayah, sampean jadi presiden sudah hampir berhenti ya. Iya nak. Oke lah nanti kalau ayah sudah enggak ada, saya akan mengganti. Jawabannya Sayyidina Umar, ojo kon dadi apa-apa kaya aku. Cukup aku tok wis. Sing abot ana ing ngarsane Gusti Allah. Niku Sayyidina Umar. Lah kula kali panjenengan sakniki. Amanat itu justru diminta. Alhamdulillah. Punah, cukup eco pun. Ngurusi awak dhewe durung mesti kuat. Njaluk amanat nang wong liya sampai dum-dum barang. Mandar muga niate kanca-kanca sing njaluk amanat niku diparingi niat sing apik kabeh. Yang mana saja, semua. Ini termasuk kulo. Umpama nyuwun amanat mandar muga niate bagus. Niate bagus cocok sak prakteki penggaweane sehari-hari ketika dia menjabat jabatan yang diminta itu tadi. Nyemboten kenek langsung ngomong saiki niki amanah dijaluki kabeh. Lha lek ndano sing gelem dadi ya napa? Ya ana sing ngurusi dadi kiai tok ngetil ngaji. Ana sing ngurusi ngoten-ngoten. Nek perkara uang niku njaluk amanat iku rono-rono njaluk dipele, ya wis awake dhewe hak kaya ngoten. Berarti dia insyaallah akan bertanggung jawab 100% ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun zahirnya, apapun alasannya, insyaallah mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Allah. Dari golongan apapun, dari siapapun, dari keturunan apa, dia itu pasti bertanggung jawab di hadapan Allah. Terlebih-lebih orang yang punya ilmu. Apapun yang dia lakukan, pasti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Lu keinginan-keinginan sing koyok ngoten niku juga menjadi hijab. Dan hijabnya hijab zulmani. Pun jelas niki. Nah, hijab zulmani sing rodok remeng-remeng sing wau awal niku. Hijab nurani niku rodok remeng-remeng. Lek hijab sing zulmani niki wis kathah contone kula kali panjenengan mandar muga bisa melanjutkan contoh demi contoh satu persatu sampai yang mengenak kepada diri kita masing-masing bukan kepada orang lain. Luwe-luwe kula sing ngomong niki dongaaken iso ngukur sapira kesalahan kula. Kula nek ngomong ngeten mboten kepingin kula Pak panjenengan adalah orang yang pertama kali selamat dari kata-kata saya. Tidak. Sing kula kepingin ini ketika aku bisa berkata seperti ini semoga akulah yang dijadikan orang yang pertama kali mampu mengamalkan kata-kataku. Allahumma amin. Sataro nutupi sopo Allah anwaro saro iri ing piro-piro nure piro-piro ati ai anwaro kulubi aulia ihi tegese ing piro-piro nure piro-piro ati ni para wali ni Allah bikasa ifid zawahiri kelawan piro-piro barang zahir kang ketel kelawan piro-piro barang zahir kang ketel ai bil ahwal tegese kelawan piro-piro tingkah alati kang ya talabasuna podo nglakoni podo menganggu sopo aulia biha kelawan ahwal fi zawahirihim in dalam biro-biro zahiri aulia waya ta'atuna halan podo nglakoni sopo aulia ing ahwal minas sawa ingi sona ingi saking biro-biro penggawian wa ghairi halan yani sona ingi faina tilkal ahwala mungkosak temani mungkunu-mungkunu biro-biro tingkah iku kathaifu biro-biro barang kang kandel ai haji batun tegese kang ngaling-ngalingi li ghairihim maring liyane aulia anil ittila'i saking ningali ala anwari kulubim ing atase biro-biro nure biro-biro atine aulia wa inna ma satarang ibastine nutubi sapa Allah tilkal anwar ing ngono-ngono biro-biro nur ma anadzhur sarta sak temene pertelo atama kang sampurno layam bagi kura saik jo opo adhurutam ayakuna. Layam bagi iku ora saik jo opo ayakuna yang tono opo dhuhur. Illalaha angin kuatwi anwar ijlalan. Krono muli akan laha maring anwar. Antu tabadala ingin toden. Antu betadala ingin toden ino opo anwar. Bimujudil adhar. Kelawan anani biru-biru barang kangkaton. Wa ayuna dalan yang toten undang opo alaiha lanwar bilisan istiar kelawan lisan kuncoro aili anna tegesi kron sak temen anwar rofiatun iku kang luhur rofiatul kodri kang luhur pangkate jalilatul khotori tur kang agung derajate fajallaha moko ngagungakan sapa Allah yang anwar anil ibtidari saking ten soraken lamari anwar biwujudi dari kelawan anane muli akenin anwar wasolan ngerasa sapa Allah yang anwar min ayunada saking tuan undang alaih apa anwar bilisan isyar kelawan lesan benal akhir yang dalam antarane liane piro-piro liane Allah kaya kunu mongkono mongkono nida dhalika mongkono mongkono nida one kunau anwarno minal ihanati saking ino biya kelawan anwar kulo kali panjenengan dadi menungso kadang-kadang sok menilai sesuatu dari segi zahir. Ana wong duwe omah apik, keramike nguwilap mbekaneng, mlebu nang omah ibaratkan masuk ke surga, taman impian. Ambune wangi semerbak. Mari diresiki, mari dipel kok dilalah ana wong ngemis. Nuwun sewu, ambune kaya ambu wong ndak tahu cewek. Ambune koyok mambu uang ndak tahu atus, sikile reget kabeh, rambute mawat-mawut. Adat seorang manusia, karena memang dia melihat dengan mata yang zahir saja, biasanya jijik. Dibentak orang itu. Hei keluar, keluar, keluar. Pengemis kurang ajar kon iki. Ndak delok iki, tekel tas tak umbah iki. Kon kok mlebu nang mrene ndak katik sandalan. Subhanallah. Hati-hati nggih. Napa kok kula ngengken panjenengan hati-hati? Sebab satarallahu. Allah niku nutupi anwarosaroiri ing pira-pira anure ati. Ditutupi kelawan barang zahir sing sangat tebel. Lek wis ditutupi kelawan barang sing sangat zahir sing tebel, kula mbek sampean ndak sadar bahwa di baliknya penghalang yang tebal itu ada sesuatu yang perlu dihormat. Awake berbuat sesuatu ada di dalam kamar. Yang menurut dirinya kamar itu sudah sangat tertutup rapi. Tidak akan pernah ada orang tahu. Dia mengadakan transaksi macam-macam di situ. Ditutupi koyok-koyok cek yo-yo nih. Padahal asli ini onten sukle ini. Sampean mengadakan transaksi di situ. Sampean ngekei duwe, mbo ngelakoni nopo, mbo suap-menyuap, mbo perselingkuhan, dan lain-lain sebagainya. Yang mestinya itu tidak Anda lakukan. Krono dohiri wis koyok ketel, dadi sampean wani ngelakoni. Akhirnya sampean kejebak. Dosa keliru. Podo kali wau. Jari akal wong umat tas dipel bersih suci ambune wangi. Kono wong ngemis melbu nang omah ndak katik sandalan. Sasikile reget. Kotor ndak temu karwane. Ambune basin. Lek langsung sampean tundung hati-hati. Wong sing sampean tundung niku ternyata di dalam hatinya ada nur mustaudaun. Nur sing dititip no Gusti Allah sing sengaja ditutupin nang Gusti Allah. Mergane Gusti Allah dawuh wonten di ayat Al-Qur'an, wa ammasaa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Le ono wong model-model njaluk gampangane. Jare sakniki wong emis utawa pengamen ojo disentak. Lek pengamene zaman biyen niku api-api. Zaman sakniki berarti pemerintah niku salah ngelarang pengamen-pengamen ono ndek dhuwure bis. Lho yo ndak salah. Krono pemerintah itu telah mempelajari beberapa hal. Banyak terjadi orang-orang pura-pura ngamen ternyata di atas dia sebagai kurirnya sabu-sabu. Atau bisa jadi dia pura-pura jadi pengamen ternyata dia perampok. Lho ini sing nyebabno pemerintah itu menerbitkan undang-undang melarang teman-teman yang ngamen. Kok DM nyala-nyala ya mungkin gak sampai dilarang. Mungkin. Tapi kita selaku orang yang diminta iyo jok nemen-nemen lek nyentak wong nang wong-wong sing jalu. Kuatir wong niku wau. Ndik njeru ati nih ono nur sing dititipi oleh Gusti Allah yang sengaja ditutupi dengan bikata ifidhawahir. Kadang-kadang wong ini ku dodolan sandal, ono di pasar-pasar. Sopo werno dek ini ku termasuk wali ini Gusti Allah. Kadang-kadang dari satpam. Ono di tempat-tempat lokalisasi. Sing pakaiannya kaya arek nakal. Iya lek duduk ini wali ini Gusti Allah. Lek dek wali ini Gusti Allah. Gampangan ini kula mbak sampe ini ku dikongkon ngati-ngati. Ditutupi nang Gusti Allah kula mbak sampe ndak ketok ya apa. Apa perlu ini Gusti Allah ini ku nutupi nang sifat kewalian. Gusti Allah iku nutupi nang nur sing dititip nono di atine menungso. Perlu ne kan mergane ditutupi cek ndak dikitokno wong kramat. Uwong niku lek durung kelas kramat dikai kramat akhire gumedhe. Lek pun gumedhe metu saking bagiane ibadah nang Gusti Allah. Durung wayahe. Lek durung wayahe dikek-kekno yo amburadul, Pak. Aku rumal punang koran tutuk nandindi untuk wali metu koran. Ya ndak apa-apa nggih, ndak apa-apa ngoten monggo. Lek panjenengan nang Gusti Allah dia itu termasuk seorang wali, alhamdulillah. Ana wong sing iso nambani, ana wong sing dimantepi ketimbang ana sing dimantepi. Sedikit banyak titikake kula ambek panjenengan iso nemu dalan berobat yang harganya ndak mahal tapi kesembuhannya bisa diharapkan. Cuma nggih. Memang kadang-kadang orang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala nur yang ada dalam hitanya tujuannya di dalam hatinya tujuane kangge ngegumno wong niku wau supaya ndak diedel-edel kok dene lading no landep tapi digawe bendino ndak makan sumpah niku landep tapi lek digawe bendino ya malah geper dadi sampean ojo bendino sumpah wa qad taqaddama hadza fi qouli subhanallah fi qouli subhana man satara sitral khususiyah. Iki sakjane pun keterangane wonten nek dawuh subhanaman sataro sirrul khususiyah lakin tapi ni aatam baleni sapa ki musannif zalika ing ngono-ngono hadza huna dalem kene panggonan li ajli taklil krana arai dadi taklil al madzkur kan ditutur wa adan lang lan maning satrua utai nutubi ing nawari rahmatun dadi rahmat minallahi saking Allah al mukminin lil mukminina maring biro-biro mukmin idlau dharat krana lamun bertelo ba asrarul uriyati biro-biro rahasiane ke asrarul wilayati. Biro-biro rahasia kewalian ala aden yang ngatasi wong siji lao jabat moko yaktini natrapi neka akan opa asrul laya alaman yang ngatasi wong dhoharot kang bertelo opa asrul lahu maring ahad hukukon hukukon la yaktiru alal kiam biha wajabat alaman dhoharot lahu lao jabat moko yaktini neka akan opa asrul alaman yang ngatasi dhoharot kang bertelo neka akan hukukon yang biar berhak layak dirukang orang kusumat alal kiam yang ada cuma yang biar kelan asror. Faidah kusur makanan yang bapak kusumat wakuk amang kutumi wasuat fil mahdur yang dalam barangkang. Dan wadu. Asrorul wilayah niku lek sampai ketok nang uang sing durung kelas ya akhirnya ditiru. Unuk kiai sembayang meso. Unuk kiai sembayang tola tole. Wali niku. Lu niku lek sampai ketok uang bodoh kan ditiru. Utawa ketok hebate. Wali ni, uangnya meneng, tak pati anu ya, tak pati dirgani uang ni kok. Tapi dia punya keajaiban. Iso watu diduting, iso dadi geni. Iki lek sampai uang sing nerimo keanehan kok inget neng anggap pangeran, syirik ni. Amburadul dunia ni. Mergane Allah ni ku akan menutup kepada semua kewalian. Ciri-ciri kewalian ni ku ditutup nang Gusti Allah. Mboten ten sing katon. Arek-arek nakal niku kadang ngomong, "Waduh, maning arek maling kate ndak makal barang kiai dibacok makan lho." Makan ambe ndak makan dibacok iku ndak ana tandane ambe kewalian, Cak. Wong Sayyidina Umar niku sahabate Kanjeng Nabi dibeleh ya makan kok. Sayyidina Ali dibeleh nggih makan. Oh, maning kula ambe sampean. Maneh iso sing macem-macem iku tidak ada alamat menjadi kewalian mboten wonten. Mboten wonten tandha dadi kewalian niku wong dibaca ndak makan. Iso nyulap tembok dadi emas. Iso macam-macam lah. Ndak bisa itu dijadikan ciri-ciri enggak bisa. Niku mek sekedar iso gawe nulung sampean lek ketepaan karo takdire Gusti Allah. Lek ndak tepak ya ndak iso pan. Bapak-bapak, ibu-ibu, namung mekaten pengajian hikam juz awal sampun khatam. Monggo kita ndonga kelawan raosan niki Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'dina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami وعدنا ما قد سألنا من عطا يا كالجسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله العالمين سأل على بوتيك ولنجال أسبورا آخر الكلام والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته